semua cerita yang sebenarnya. Aku mengira semua kan berakhir indah. Aku mengira aku bisa bahagia. Ku yakin tak bisa kau lupakan dia. Semua kisah cinta yang membuatku terluka. Tak mungkin bila semua kan berakhir indah. Tak mungkin bila aku bisa bahagia. Maaf aku menunggumu hingga akhir nafasku. Meski sakit di hatiku melihatmu dengannya. Untuk apa?